Ishikawa. Sebelah kiri, semoga kabarnya baik dan sehat semuanya. Halo. Payane sering mana sih gue? Rambutnya apa ya? Singgah buat putra Ishikawa. Cinta yang pernah singkat hatiku dan hatimu telah pisah. Indahnya kenangan antara kita, impian semuanya telah sinar. Yeah. Terima kasih.